Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan tadi tentang kajian kita, ada beberapa asbab yang Allah ajarkan kepada hambanya agar mereka terlindungi dari kejahatan fitnah. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan Quran dan sunnah Rasulnya, agar mereka sibukkan diri dengan itu, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya kepada yang belum mengetahuinya. Dalam hadis Ali radhiyallahu an, ala innaha satakunu fitnah, ketahui akan terjadi fitnah. Ila ya Rasulullah famal makhraju minha, maka Rasul ditanya apa jalan keluar darinya. Qala kitabullah, jawab Rasul, kitab Allah. Walaupun hadis ada yang membicarakan kelemahan padanya, tapi maknanya secara umum sesuai dengan riwayat-riwayat yang lain. Oleh karena itu, Abdurrahman ibnu Abza ketika bertanya kepada Ubay ibnu Ka'ab, di masa banyak fitnah terjadi saat itu, ya Abul Mundhir, mal makhraj, wahai Abul Mundhir kunyah Ubay, apa solusinya, jalan keluarnya apa? Qala kitabullah, jawab Ubay bin Ka'ab, kitabullah, fas mastabana laka fa'mal bihi, yang jelas bagimu amalkan. Wa mashtabaha alaik fakilhu ila alimih, yang tidak jelas bagimu kembalikan itu kepada ulama yang mengetahuinya, tanyakan mereka. Ala kulli hal, ini yang pertama, menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat, menyibukkan diri dengan Quran wa sunnah, itu yang dipelajari, diamalkan, dan itu yang kamu ajarkan kepada orang, itu yang bermanfaat. Yang kedua, dengan sabar dan tidak tergesa-gesa, baik dalam perbuatan maupun hukum, menghukumi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bagi orang yang terfitnah tidak ada obat yang lebih ampuh dari kesabaran, seperti kesabaran. Kalau dia sabar, maka fitnah itu hanya akan membersihkan dirinya dari dosa-dosanya, sebagaimana api akan merontokkan noda pada emas atau perak, maka fitnah pun merontokkan penyakit-penyakit kolbu dan noda-noda iman, dan dengannya akan tampak siapa yang jujur, siapa pula yang berdusta. Sabar untuk tidak terprovokasi melakukan safahat seperti yang dilakukan oleh ahlul fitnah, sabar untuk tidak membalas kejahatan dan kedzaliman seperti yang mereka perbuat. Yang ketiga, untuk orang sibukkan diri dengan ibadah, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Makanya dalam Sahih Muslim, al-ibadah fil harj kahijratin ilayya. Ibadah di masa fitnah harj, banyak pembunuhan, banyak peperangan, banyak kekacauan. Ibadah di saat itu kemuliaan besar, sama seperti hijrah kepadaku. Maka hendaknya orang semakin menjaga kewajiban yang fardu disempurnakan, yang sunnah-sunnah. Makanya Ibnu Umar saat ditanya di zaman itu, antum tahu banyak peperangan, banyak fitnah. Kata mereka, wahai Ibnu Umar, engkau sahabat mulia dan ayahmu pun sahabat besar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi mengapa kami tidak melihat engkau bersama seperti yang lain? Maksudnya ikut sibuk dalam peperangan, dalam ini, ikut dalam kekacauan yang terjadi. Kamu malah sibukkan diri dengan umroh, haji. Maka kata Abdullah bin Umar, yang aku tahu, yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khams. Islam itu ditegakkan di atas lima rukun pondasi: syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iqamatus shalah, itauz zakah, siyam Ramadan, wa hajjul bait. Dan jihad atau perang tidak termasuk di dalamnya. Dan itu yang menyelamatkan Ibnu Umar, sehingga terselamatkan dari fitnah. Demikian pula termasuk hal penting berdoa dan banyak berlindung kepada Allah dari fitnah. Ta'awadhu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindung dirilah kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Berlindung dirilah kepada Allah dari segala fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Hadis di Sahih Muslim. Dan sahabat langsung mengamalkan itu. Qala na'udzu billah minal fitan. Kami berlindung diri kepada Allah dari segala bentuk fitnah. Yang ke berapa tadi? 5 atau ke 6 adalah ilmu. Ilmu itu yang sibukkan dirimu dengannya. Masih terlalu banyak yang kita jahil tentangnya. Kita lebih butuh untuk tahu dan berilmu dan mengajarkan itu kepada ikhwanuna, saudara-saudara kita, kaum muslimin, muslimat. Sementara orang kadang menyibukkan dirinya dalam perkara fitnah, banyak bicara, banyak komentar, sementara hukum-hukum yang penting bahkan bagi dirinya sendiri yang dia butuhkan dalam kesehariannya, dia jahil, banyak gak tahu. untuk kemaslahatan dirinya sendiri bahkan. Jangankan orang lain, dirinya sendiri. Terkait amal ibadahnya, masih banyak yang dia jahil. Tapi Masya Allah Tabarakar Rahman, kalau suruh bicara fitnah, paling semangatnya orang, paling giatnya orang. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ala kulli hal, ilmu sangat berguna bagi seorang hamba. Dengannya Allah melindungi mereka dari berbagai macam fitnah. Hanya juhala, orang-orang jahil yang terperangkap di dalam fitnah. Demikian pula penting bagi seorang hamba untuk tahu orang yang berilmu, orang yang dia ketahui istiqomahnya, dia ketahui akidahnya. Imam Abu Dawud rahimahullah hidup di masa fitnah itu mengelilingi dari segala sisi, di Irak secara khusus penuh dengan fitnah. Beliau tinggal di Baghdad, Abu Dawud. Kesana sedikit ada Kufah. Kufah boleh dikata menjadi basis zaman itu bagi Syiah, gerakan Rafidhah besar-besaran di sana. Nah, nanti kesana sedikit ada Basrah. Di situ Mu'tazilah tumbuh subur banyak. Di situ pula Qadariyah banyak. Ma'bad Al-Juhani dan yang bersamanya yang mengingkari takdir, masing-masing berdakwah dan menyeru orang kepada madhabnya. Kesana sedikit ada Harura, itu daerah markasnya Khawarij, makanya disebut Haruriyah, nisbat kesana Harura banyak di situ. Walhasil dikelilingi oleh fitnah, syubhat. Allah selamatkan beliau, Imam Abu Dawud, salah satunya karena kedekatan beliau dengan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Terus beliau belajar kepadanya. Maka Abu Dawud kita tahu punya karya-karya mulia, berguna, bahkan membantah fitnah-fitnah itu. Beliau punya kitab Fadailul Ansor, keutamaan sahabat-sahabat Ansor, membantah Rafidhah Syiah yang membenci dan memusuhi para sahabat. Beliau punya kitab pula Ar-Radd ala Ahlil Qadar, bantahan kepada Qadariyah, bantahan kepada Ahlil Basrah, Qadariyah Basrah. Beliau juga begitu punya karya Akhbar Khawarij. Akhbar Khawarij yakni riwayat-riwayat yang di situ mencela dan melarang dari pemikiran dan perbuatan Khawarij. Maka Allah selamatkan beliau. Karena bersama a'immah dan para ulama seperti Imam Ahmad, kita orang-orang yang masih terlalu jauh dari keilmuan, kita baru melangkah sedikit, maka jangan kita nodai hal yang semacam itu dengan banyak bicara, dengan banyak ini. Ikut saja di belakang a'immah dan para ulama, kita akan selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ulama sebutkan adalah seorang muslim saat terjadi fitnah untuk dirinya tidak gegabah, tidak gegabah dan lebih tarafuk, rifq, tenang dan sangat hati-hati. Rasulullah SAW sebutkan, maka narifku fi syai'in illa zana wala nuzi'a min syai' illa syana. Ketenangan itu, kelemah lembutan pada sesuatu akan menghiasinya. Dan kalau dicabut dari sesuatu itu akan mencoreng dan menodainya, akan membuat dia jelek. Innallaha yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi. Dan Allah mencintai ar-rifq dalam segala sesuatu, dalam segala urusan. Ini bahkan Rasul sebutkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, saat seorang Yahud, bayangkan, Yahudi ini ya karena kebenciannya dan permusuhannya, dia sampaikan ke Rasulullah, assalam alaik ya Muhammad. Sekilas seperti salam alaik, padahal yang dia ucapkan asam, racun, yang maknanya kematian bagimu atau kehancuran bagimu. Mendengar itu marah Aisyah karena kecemburuannya, karena imannya. Walhasil karena marah, Aisyah balas, alaikumussalam wal'ana wa ghadabullah. Kematian itu atau racun itu bagi kalian, bagi kalian pula laknat, bagi kalian pula murka Allah. Maka Rasul jawab ini, Aisyah, Allah itu mencintai rifq fil amri kullihi, dalam segala urusan. Ya Rasulullah, mereka bilang begini begitu tadi ucapan Yahud. Kata Rasul, aku tahu dan aku memang sudah jawab akan dikabulkan ucapanku terhadap mereka, dan tidak akan ada gunanya ucapan mereka kepadaku, gak akan berpengaruh. Nah, biarkan saja, ngapain. Yahud ini yang dihadapi. Artinya dididik kita untuk tidak emosional, untuk tidak reaksioner. Ada orang ya karena emosi mendapati kata-kata yang tajam, ungkapan-ungkapan yang menukik sekali ke dalam hati, gak sabar untuk membalas dengan cara-cara yang serupa. Maka bukan demikian rifq. Jangan emosian jadi orang. Oleh karena itu ulama sebutkan orang yang punya rifq tenang, tidak tergesa-gesa, tidak emosi, gak akan menyesal. Gak akan ada penyesalan dari rifq. Nyesal misalnya, ngapain aku tenang kayak gini, kemarin ngapain aku kok gak tergesa-gesa. Gak akan ada penyesalan itu, hanya pada orang yang terburu-buru. Penyesalan itu hanya ada pada orang yang emosi. Ya sekarang kamu meluap-luap, sekarang kamu marah, sekarang kamu tidak terkontrol, nanti begitu sudah kamu turun darah, sudah tenang, besok atau dua hari nginget yang kemarin, nyesel kamu. Ya Allah, astagfirullah, ada apa aku kok sampai bicara begitu, astagfirullah, khilaf aku, kenapa aku sampai harus berbuat begitu. Penyesalan yang kadang sudah gak ada gunanya, penyesalan itu. Ala kulli hal, kamu gak akan menyesal dari rifq, ketenangan, kesabaran. Zana akan selalu menghiasi dalam pikiranmu, menghiasi sikapmu, menghiasi amalanmu, menghiasi ucapanmu. Dan tidak ada yang menuntut kamu untuk tergesa-gesa, untuk harus cepat bereaksi, ngasih jawaban, ngasih komentar. Nggak ada yang menuntut kamu berbuat seperti itu. Rasulullah SAW juga sebutkan terhadap Asyad Abdul Qais, inna fika la khaslatain yuhibbuhumullahu wa rasuluh, padamu ada dua sifat yang dicintai Allah dan Rasulnya, al-hilm wal-anah, yaitu santun, akal, dan ketenangan. Di Sahih Muslim dari hadis Lais ibn Sa'ad dari Musa bin Ulayy dari ayahnya, bahwa Mustaurid Al-Qurashi ketika ada Amr bin As mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, taqumus sa'ah warrum aktsarun nas, ketika terjadi kiamat Romawi itu umat terbanyak. Ketika Mustaurid sampaikan ini, kata Amr bin As, absir ma taqul, kamu yakin yang kamu sampaikan ini? Qala wa ma li an la aqul ma qalahu Rasulullah, bagaimana aku enggak yakin itu yang disampaikan Rasulullah kok. In kana kadzalik, kata Amr bin As, kalau memang itu sabda Rasul, fali anna fi rum khisalan arba'an, memang di Romawi ini ada empat sifat baik yang semestinya itu seorang muslim lebih berhak ada pada mereka. Sifat ini ma'ruf di mereka, di Romawi. Yang pertama, annahum ahlamun nas indal fitnah, kalau terjadi fitnah mereka orang paling halim, paling santun, paling tenang. Artinya enggak kemudian gerusak-gerusuk, gegabah, langsung bereaksi, enggak. Orang Rum enggak demikian, Romawi. Diselesaikan dengan tenang, dipastikan siapa yang bilang, siapa yang bicara, mana buktinya, kapan itu, di mana, tenang gitu, diselesaikan. Enggak gegabah menghadapi fitnah. Karenanya lebih langgeng mereka sampai kiamat nanti, mereka lah umat terbanyak, Rasul katakan. Paling berakalnya orang. Karena kalau kamu enggak hilm, kamu akan malu dan dipermalukan. Kamu sudah mengatakan begini, sudah memvonis begitu, sudah tersebar, kenyataannya kamu salah. Enggak seperti yang kamu duga. Enggak seperti yang kamu kira, enggak seperti yang kamu vonis. Kamu dipermalukan orang. Satu. Kedua, annahum asra'un nas ifaqatan ba'da musibah. Mereka orang yang cepat bangun sadar setelah jatuh, setelah musibah. Ini mungkin aja mereka dapat kejelekan atau musibah apa, tapi enggak larut berkepanjangan dalam kesedihannya. Segera mereka harus bangun, harus sadar kembali, mengembalikan apa yang harus segera dipulihkan. Enggak larut berkepanjangan dalam kesedihannya, tapi jalan di tempat, enggak ada yang dilakukan. Bukan demikian Romawi. Nah, tentu apa yang disebutkan oleh Amr ibn As tidak berarti beliau memuji kufar, bukan itu babnya. Tapi yang dikehendaki tadi bahwa sifat-sifat ini semestinya seorang muslim lebih berhak untuk memilikinya. Sifat baik, sifat yang berguna bagi mereka. Ala kulli hal, yang jelas itu yang beliau sebutkan. Perkara sisanya, aushakuhum karrah ba'da farrah. Mereka paling cepat kembali setelah kekalahan. Mungkin saja mereka kalah, tapi sama seperti tadi, enggak kemudian larut dalam penyesalan, dalam kesedihan berkepanjangan. Diambil pelajaran oleh mereka, kenapa kita kalah, apa sebabnya, di mana titik kekalahan kita, kita lemah di mana, ini harus dibenahi. Berarti di sini begitu mereka Romawi. Wa khairuhum limiskin wa yatim wa dhaif. Dan yang keempat, kata Amr, mereka orang paling baik perhatian kepada yang lemah, orang miskin, anak yatim, orang-orang lemah, wanita tua atau semisal itu, diperhatikan sama mereka, dibantu. Nah. Wa khamisah hasanah jamilah. Ditambah kelima oleh Amr bin As, itu bagus juga pada mereka. Amna'uhum min zulmil muluk. Romawi adalah paling tidak zalim pada penguasanya. Yani penguasanya enggak mau berbuat zalim kepada rakyatnya, yang di bawahnya, yang dipimpin, sehingga orang senang. Rakyatnya pun senang, patuh kepada penguasanya, sehingga negaranya pun kuat. Ala kulli hal, syahid pada apa yang pertama disebutkan, ahlamuhum indal fitnah. Ketika fitnah terjadi, mereka orang paling berakal, paling santun, tenang. Nah, demikian pula termasuk hal yang penting. Adzan jam berapa? Sudah masuk lewat. Belum masuk. Yakin? 4:06. Kurang 2 menit berarti. Iya. Termasuk sangat penting dalam hal ini adalah insaf dan adil, tidak melampaui batas, tidak berlebihan, karena Allah katakan wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, dan jika kalian bicara adillah walaupun itu kepada kerabatmu sendiri. Allah juga katakan wala yajrimannakum syana'anu qaum ala alla ta'dilu i'dulu huwa aqrabu littaqwa, dan jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum membuat kalian tidak adil. Adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Insaf, objektif dalam menilai segala sesuatu. Permusuhan atau kebencian, fitnah ini ketika terjadi tidak berarti orang boleh berucap semaunya. Tidak berarti orang boleh berbuat sesuka dia, sampai mengada-ngada, mengucapkan tentang lawannya sesuatu yang tidak dia ucapkan, menisbatkan kepada lawannya yang tidak ada pada mereka. Itu enggak adil. Oleh karena itu, kita ketahui para ulama yang membantah, mentahdir, mereka lakukan itu dengan keadilan, tidak mengada-ngada. Ini fulan dibantah karena dia mengucapkan ini. Ucapannya ini ada di kaset dia misalnya, di kitab dia, di halaman sekian. Lalu dibantah secara ilmiah. Enggak ada mengada-ngada, itu memang ucapannya. Itu perkataan dia. Sehingga tidak kamu tidak tertuduh berbuat yang tidak-tidak, mengada-ngada, atau bahasa orang memfitnah orang. Sementara itu tidak ada bukti, tidak ada dalil yang membenarkanmu tentang perkara itu. Ala kulli hal, itu poin-poin besar yang penting untuk diperhatikan saat fitnah terjadi, agar seorang hamba faham harus menempatkan diri, sadar diri. Warahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang hamba yang tahu kapasitas dirinya. Jangan kamu berikan untuk dirimu yang melebihi kapasitasnya, sehingga kamu paksakan dirimu bicara sesuatu atau menghukumi sesuatu yang itu di luar kemampuanmu, di luar kapasitasmu, akan semakin menambah fitnah, akan semakin memperkeruh masalah. Intinya, kembali kita berlindung diri kepada Allah, banyak-banyak doa. Tidak ada yang selamat dari fitnah kecuali yang Allah selamatkan. Terus berdoa dan berlindung diri kepada Allah agar dijaga dan diselamatkan dari semua itu. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.